السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Akhwat ahibai, alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di masjid ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pertemuan yang menambahkan iman, mengobarkan semangat beramal, dan juga semakin mempererat, merekatkan ukhuwah di antara kita. Pertemuan yang dilandasi oleh semangat untuk talabul ilm, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh satu perjalanan dalam rangka talabul ilm, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mengais ilmu syariat, maka Allah akan berikan imbalan. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya tariq, jalan menuju ke surga. Dalam hadis ini ada satu kabar gembira bagi semua orang, bagi kita semuanya. Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, tapi Nabi tidak mengatakan kemudian dia mendapatkan ilmu yang dia cari. Tidak. Nabi hanya mengatakan menempuh perjalanan mencari ilmu. Dengan demikian hadis ini bersifat umum, mencakup semua orang yang menempuh perjalanan demi ilmu. Baik ia mendapatkannya, berhasil mendapat ilmu, atau dia gagal. Baik ia mendapatkan banyak atau ia hanya mendapatkan sedikit, selama dia betul-betul telah menempuh satu perjalanan, kesungguhan dia untuk talabul ilm, Allah telah berikan imbalan. Berhasil atau gagal, asalkan dia betul-betul talabul ilm dalam satu perjalanan, maka Allah beri imbalan dia apa? Sahhalallahu lahu bi tariqan al jannah. Allah mudahkan. Imbalannya begitu mahal. Jerih payah sebagai talibul ilm, walau belum tentu dia menjadi seorang alim. Walau ia hanya mendapatkan sebagian kecil dari ilmu. Kemudian dalam hadis ini pula, Nabi tidak mengaitkan, tidak memberikan catatan bahwa setelah dia mendapatkan ilmu, dia mengajarkannya. Tidak. Nabi hanya menyebutkan satu syarat menempuh satu perjalanan dalam rangka talabul ilm, yaitu ilmu agama, ilmu syariat, ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengatakan kemudian dia mengajarkannya, kemudian dia mendakwahkannya. Tidak. Nabi memberi kabar gembira kepada setiap orang yang telah menempuh perjalanan talabul ilm. Apa kabar gembiranya? Allah mudahkan baginya tariq ilal jannah. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah satu kerahmatan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Al-ilm, yang itu merupakan mirasun nubuwah, warisan para nabi. Ilm yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam mardhatillah. Karena Allah telah mengatakan innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Sejatinya orang-orang yang benar-benar akan memiliki khasyah kepada Allah hanyalah para ulama. Sehingga ilmu ini yang kita pelajari, ilmu yang kita kais, ini adalah syarafun, satu kemuliaan, satu harga diri, sesuatu yang berharga. Dan ternyata oleh Rasulullah SAW digambarkan dalam hadis ini, yaltamisu, mencari. Nabi tidak mengatakan, man salaka tariqan wajada bihil ilm, atau yajidu fihal ilm. Nabi tidak mengungkapkan dengan kata-kata demikian. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, di sana dia mendapatkan ilmu. Tidak. Nabi menggambarkan bahkan dengan kata-kata yaltamisu, mencari. Seakan-akan ilmu itu sesuatu yang tersembunyi. Sebagai satu isyarat bahwa ilmu itu tidak serta-merta didapatkan oleh semua orang yang mencarinya. Bagaikan orang yang mencari barang yang hilang. Seorang yang mencari tambang. Tidak semua yang mencari kemudian mendapatkan tambangnya. Karena Nabi mengatakan dengan satu teks hadis yang sangat indah. Satu teks yang membawa, memberikan isyarat makna yang sangat agung. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, padanya dia yaltamis, berusaha mencari. Tidak semua orang yang mencari itu dapat. Dan senamanya suatu pencarian, ada satu pencarian yang mudah. Karena memang dia mencari dari dengan jalan yang benar, di tempat yang benar. Namun ada proses pencarian yang panjang. Proses pencarian yang susah. Proses pencarian penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Semua itu, mereka semua yang mudah mendapatkan ilmu atau yang susah, yang berhasil atau yang belum berhasil, Allah beri kabar gembira, sahhalallahu lahu bi tariqan al-jannah, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke dalam surga. Karena ikhwatul iman, talabul ilm, jangan pernah ada kata patah arang. Jangan pernah ada kata, saya sudah sekian lama mengikuti pengajian, saya sudah sekian lama belajar agama, saya sudah sekian lama belajar ilmu tafsir, belajar ilmu akidah, belajar fikih, tapi kok susah pahamnya? Tapi kok rasanya tidak banyak yang saya dapat? Saya sudah belajar bahasa Arab, kok tidak bisa-bisa? Jangan pernah patah arang. Jangan pernah kecil hati. Karena walau belum bisa, walau masih kesusahan, jangan pernah berhenti. Teruskan. Karena walaupun belum berhasil, walau masih kesusahan, keutamaan sebagai seorang talibul ilm, sebagai seorang penuntut ilmu, telah kita dapatkan, telah kita peroleh. Sehingga hadis ini merupakan motivasi besar, menjadi motivasi besar bagi setiap talibul ilm untuk terus melangkah dan terus melangkah. Untuk terus berjuang tanpa kenal lelah atau bosan atau jenuh. Kenapa? Karena selama dia terus dalam proses talabul ilm, semakin dia gigih dalam talabul ilm, walau belum berhasil, walau telah sekian banyak pengorbanan yang dia berikan, namun nampaknya belum banyak yang dia dapat. Itu tidak mengurangi keutamaannya sebagai seorang talabul ilm. Allah telah berikan, Allah pasti berikan kepadanya natijah, hasil, janji yang Allah telah janjikan. Apa janjinya? Allah mudahkan untuknya, sahhalallahu lahu, Allah mudahkan untuknya tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Tentu antum semuanya, kita semuanya yang di sini mendambakan kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Dan perlu dipahami pula bahwa kemudahan mendapatkan pintu surga, jangan digambarkan bahwasanya itu kelak di hari kiamat saja. Di mana setiap manusia kelak di hari kiamat, bahkan seluruh manusia di alam mahsyar dikumpulkan. Dan semuanya akan digiring melalui sirat. Bukan hanya kemudahan ketika menyeberang di atas sirat. Namun dalam hadis ini Allah Rasulullah menyatakan sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah pasti akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Hadis ini bersifat umum baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Sehingga di dunia, thullabul ilm telah terbukti lebih mudah untuk mengenali kebenaran. Lebih mudah untuk menundukkan hawa nafsunya. Allah tolong, Allah bantu para thullabul ilm untuk mengalahkan, melampaui rintangan-rintangan yang dipasang oleh setan, oleh iblis, baik itu melalui hawa nafsu kita atau yang lainnya. Kenapa? Karena kesungguhan thalabul ilm. Kesungguhan para thalabatul ilm dalam belajar, maka Allah balas. Allah buktikan kepada mereka janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang mujahadah, berusaha dengan serius, berusaha dengan sungguh-sungguh, walau belum tentu berhasil, namun ada kesungguhan. Walau belum tentu, itu selalu benar, kadang salah, kadang benar. Asalkan ada kesungguhan, ketulusan niat dan yang diiringi dengan kesungguhan, apa balasannya? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Suatu saat nanti, ketika betul-betul kesungguhan itu telah terbukti, Allah pasti akan tunjukkan, Allah akan mudahkan kepada kita. Kita akan diberikan kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemukan apa? Jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang mengira bahwa yang akan mendapatkan keutamaan hanyalah para ulama yang berhasil menjadi ulama, yang berhasil menjadi da'i karena dia seorang yang berilmu. Tidak. Keutamaan ini Allah berikan kepada semua orang yang belajar. Dan dalam hadis ini, Rasulullah SAW tidak pernah katakan bahwasanya thalabul ilm itu harus setiap hari. Yang menuntut ilmu sebulan sekali mendapatkan bagian dari hadis ini. Walaupun yang setiap hari tentu lebih besar bagiannya. Karena Nabi mengatakan satu hadis yang bersifat umum. Man, barang siapa, salaka, menempuh, tariqan, ini adalah satu kata nakirah. Tariqan itu nakirah. Fi siyaqis syart. Kata nakirah, kata dalam bahasa Arab yang tidak menggunakan alif lam. Yang disebutkan dalam gaya bahasa syarat. Barang siapa. Itu yufidul umum. Menunjukkan satu makna yang bersifat umum. Sehingga yang belajar seminggu sekali karena memang itu dia bisanya, masuk dalam hadis ini. Yang bisanya hanya sebulan sekali, jangan kecil hati. Jangan patah arang, jangan pernah berkata, apa gunanya, apa yang bisa saya dapat kalau sebulan sekali. Tidak usah berkecil hati. Kalau memang itu bisanya, teruskan. Teruskan walau hanya sebulan sekali. Yang bisa setiap hari, itu sangatlah bagus. Semuanya akan mendapatkan bagian dari keutamaan ini. Allah mudahkan jalan menuju surga. Jangan pernah mengatakan sebulan sekali, seberapa banyak yang bisa dapatkan, lebih baik saya tinggalkan. Tidak. Lakukan. Karena ketahuilah, ikhwatul iman, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling Allah cintai, apakah itu? Adwamuha wa in qal. Amalan yang dilakukan secara terus-menerus, secara berkesinambungan, kontinu, walau hanya sedikit, sebulan sekali tidak masalah. Kalau itu terus-menerus dalam hidup kita, akan menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal lain yang perlu diingat oleh thullabul ilm, setiap kaum muslimin yang punya semangat untuk thullabul ilm, bahwa nilai suatu amalan dalam Islam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya dilihat dari kuantitasnya, jumlahnya, frekuensinya, tidak. Sekian kali, sekian besar, sekian banyak, bukan. Namun seringkali Allah lebih melihat dari mutu kualitas amalan kita. Kalau kita thalabul ilm, sekali sebulan namun diamalkan. Apa yang didapat sekali sebulan diajarkan kepada yang tidak tahu. Didakwahkan dan diamalkan. Maka itu lebih baik dibanding yang setiap hari namun tidak diamalkan dan tidak diajarkan. Antum semuanya tahu betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada para sahabat yang bersedekah, bahkan sedekah mereka mungkin hanya satu genggam atau separuh genggam. Namun apa? Karena keikhlasan mereka dalam melakukan amalan tersebut. Allah berikan imbalan yang lebih besar dibanding amalan-amalan orang yang setelah mereka. Karena apa? Kadar keikhlasan yang berbeda. Kadar keikhlasan yang berbeda. Karena khatul iman, jadilah seorang muslim, jadilah thalabul ilm yang bijak, pandai memilih dan pandai memosisikan diri, sehingga kita walau dengan amalan yang kecil, amalan yang sedikit, namun kita bisa menggapai pahala si Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih besar. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita bisa beramal dengan maksimal. Thalabul ilm dipelajari, diamalkan, dan kemudian didakwahkan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah menceritakan, kana alladhi yuqri'una al-Qur'an Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, yuhadithuna menceritakan kepada kami, annahum kanu la yatajawazuna 10 ayat hatta yata'allamu ma fiha min ilmin wa amal fata'allamna al-ilma wal amala jami'an. Dahulu tradisi, metode belajarnya para sahabat, mereka tidaklah berlanjut dalam dakwahnya, dalam belajarnya. Metode mereka dalam talabul ilm, mereka tidaklah melampaui, berganti kepada tema lain, berganti kepada yang lain. Yang mereka pelajari cukup 10 ayat, 10 ayat. Mereka tidak akan berganti kepada 10 ayat yang lainnya sampai mereka benar-benar mempelajari apa yang mereka dapatkan, semua yang bisa mereka pelajari dari seluruh ke 10-10 ayat ini. Baik yang berhubungan dengan ilmu, teorinya, ataupun tata cara mengamalkannya. Thalabul ilm di zaman sekarang berbeda. Thalabul ilm di zaman sekarang lebih berpikir tentang jumlah, bukan kualitas. Kuantitas yang dipikirkan, frekuensi yang dipikirkan, bukan mutunya, bukan manfaatnya. Namun zaman dahulu yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka mengamalkan mutu ilmu yang mereka dapat. Sehingga apa kata mereka? Fata'allamnal ilma wal amala jami'an. Kami belajar ilmu dan belajar bagaimanakah mengamalkan ilmu. Ini tantangan besar. Ini satu metode yang harus difahami oleh thullabul ilm, bahwa belajar bukan hanya belajar teori. Belajar hukumnya saja, namun belajar bagaimanakah mengamalkan hukum tersebut. Bagaimanakah mengaplikasikan hukum tersebut. Ini yang sering luput dari kita. Dampak dari itu semuanya apa? Betapa banyak thullabul ilm yang tahu ilmunya, namun tidak bisa menerapkannya. Tahu hukumnya, namun tidak bisa membedakan. Tahu riba haram, tahu zina haram, tahu berbagai macam hal, sholat jamaah dan lainnya. Namun di saat tiba waktunya, bagaimanakah agar bisa sholat berjamaah tepat waktu? Bagaimana caranya agar bisa menghindari riba? Bagaimanakah caranya agar bisa menghindari perbuatan zina? Bagaimanakah agar bisa menghindari namimah, ghibah dan lain sebagainya? Semua orang tahu, ghibah, namimah, dusta itu haram hukumnya. Namun siapa yang tahu bagaimanakah kiatnya agar tidak mudah terjerumus dalam perbuatan ghibah? Ini suatu hal yang langka. Suatu keahlian yang langka. Suatu ilmu yang langka, yaitu ilmu tentang bagaimanakah kiatnya agar kita terbebas dari ghibah, namimah dan berbagai macam dosa yang lainnya. Ikhwatul iman, thullabul ilm, al-ilmu seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama, thaqil, ilmu itu berat. tidak ringan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Wahai Muhammad, kami akan ajarkan kepadamu, kami akan sampaikan kepadamu wahyu, ucapan-ucapan qaulan. Dan ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala mensifati qaul di sini yaitu Al-Qur'an, yaitu wahyu yang Allah turun kepada beliau dengan satu sifat yang sangat mengejutkan. Apa itu? Qaulan tsaqila. Ucapan yang berat. Bukan hanya berat didengar di telinga. Bukan hanya berat karena banyaknya, panjangnya teksnya, bukan. Namun beratnya, bobotnya ilmu tersebut. Bobotnya apa? Wahyu tersebut. Dan beratnya ketika kita harus mengamalkan Al-Quran. Banyak orang pandai membaca Al-Quran, namun langkah orang yang memahaminya. Kalaupun ada yang memahaminya, akan lebih langka lagi orang yang bisa mengamalkannya. Kalaupun yang bisa mengamalkan itu langka, lebih langka lagi orang yang bisa mendakwahkannya dengan benar. Kalaupun mendakwahkan Al-Quran itu adalah hal yang langka di masyarakat, maka ketahuilah bahwa orang yang bisa istiqamah lebih langka dari itu semuanya. Yang bisa membaca Al-Quran di masyarakat, membaca Al-Quran dengan benar, itu sudah jarang, tidak banyak. Banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, namun belum tentu bacaannya itu benar. Apalagi yang bisa memahami artinya. Apalagi yang bisa memahami, menyimpulkan hukum-hukum darinya. Itu lebih sedikit dari orang yang bisa membaca. Yang bisa menyimpulkannya, belum tentu dia bisa mengamalkan. Yang bisa mengamalkan, belum tentu dia bisa mengajarkan. Yang bisa mengamalkan dan bisa mengajarkan, belum tentu dia bisa istiqamah dalam mengamalkan dan mengajarkannya. Karena ini adalah satu peta masalah yang harus kita pahami bersama, bahwa memang Al-Quran itu tsaqil. Kenapa tsaqil? Alasannya sederhana. Alasannya sederhana, setiap yang benar itu pasti memiliki bobot. Setiap orang yang memahaminya, menguasainya, apalagi mengajarkannya, pasti ucapannya memiliki nilai. Ucapannya memiliki bobot. Bukan sia-sia. Belum lagi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan timbang mereka sehingga timbangannya akan lebih besar, lebih berat dibanding apa? Dibanding dosa-dosanya. Belum lagi konsekuensi dari memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an itu berat. Kenapa? Seringkali bertentangan dengan hawa nafsunya. Bertentangan dengan hawa nafsunya. Dan ketahuilah, melawan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang sangat berat. Kita harus meninggalkan sesuatu yang kita senangi, kita suka, kita harapkan. Dan kita harus mengamalkan sesuatu yang kita benci. Melawan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang berat, kecuali atas orang-orang yang telah mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Simak bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang musyrikin. Apa yang terjadi, apa yang menyebabkan Abu Jahal, Abu Lahab terjerumus dalam kekufuran hingga mati dalam kekafiran? Apa yang mereka lakukan? Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti itu, yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan, tidaklah ada lain kecuali apa? Dua hal. Yang pertama, adzan, kebodohan mereka. Mereka beramal tanpa dasar ilmu. Itulah yang Allah gambarkan sebagai adzan, praduga. Mereka mengira bahwa Tuhan-Tuhan mereka, Lata, Uzza, wa Manat. Mereka mengira bahwasanya mereka semuanya bisa memberi manfaat, bisa menguntungkan, bisa mencelakakan. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Mereka menduga bahwa Lata, Uzza, wa Manat memiliki kedudukan spesial di sisi Allah. Sehingga mereka mengatakan apa? Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini Lata, Uzza dan yang lainnya adalah para pembela-pembela kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dan yang kedua yang mereka ikuti apa? Wa ma tahwal anfus. Hawa nafsunya. Mereka mengikuti kepuasan pribadinya, apa yang cocok dengan seleranya, itulah standar kebenaran. Dan kita semuanya tahu, kita semuanya merasakan bahwa melawan kepuasan pribadi, melawan hawa nafsu, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Itu bukan hal yang ringan. Itu hal yang ringan. Lihatlah orang yang telah kecanduan dengan khamer. Hawa nafsunya. Ketika dikatakan tinggalkan khamer, mereka mengatakan tidak bisa. Saya sudah kecanduan. Saya kalau tidak minum khamer, saya pusing, sakau dan yang lainnya. Lihatlah orang yang telah kecanduan dengan perbuatan haram berzina. Ketika katakan tinggalkan zina, mereka akan mengatakan berat. Saya sudah terlanjur cinta kepadanya. Subhanallah. Padahal kalau dipikirkan, adakah yang menghalangi untuk berbuat yang halal? Kalau memang cinta, nikahilah dia agar menjadi halal. Namun subhanallah, tidak demikian. Dia akan mengatakan berat. Saya tidak bisa menafkahinya. Subhanallah. Hawa nafsu. Wajar bila Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an, mensifati As-Sunnah, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Qaulan tsaqila. Betul-betul Al-Qur'an itu adalah qaul yang sangat berbobot, dan hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang kuasa, yang mampu menjalankan Al-Qur'an, mengamalkan sunnah, mengajarkan dan juga menerapkannya dalam hidup. Apalagi bila sampai pada tahapan yang lebih tinggi, yaitu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam bertahkim, pedoman dalam bernegara, pedoman dalam mengadili dalam peradilan dan lain sebagainya. Tentu itu lebih berat lagi. Karena ikhwat al-iman, antum, kita semuanya kalau memang punya keinginan untuk talabul ilm, benar-benar memiliki keinginan untuk menuntut ilmu, maka antum semuanya, kita semuanya harus menyiapkan mental kita. Menyiapkan jiwa kita, raga kita, dan juga menyiapkan hawa nafsu kita agar tidak membisikkan, agar tidak mengajak kepada kita kecuali halal yang baik. Tidak mendatangkan kepada kita kecuali hal yang diridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh kesungguhan dan butuh keikhlasan. Hanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang di dalam hatinya telah terpancar sinar keikhlasan lillah, orang yang akan Allah mudahkan, Allah akan tolong kepadanya. Karena kalau kita merasakan talabul ilmu itu terasa berat, sadarilah sejatinya bukan ilmu itu yang berat. Yang berat adalah hawa nafsu kita. Melawan hawa nafsu kita yang berat. Adapun orang-orang yang Allah mudahkan, telah Allah bimbing, telah Allah bukakan pintu hatinya, maka akan terasa ringan semuanya. Semuanya akan terasa mudah. Semuanya akan terasa menyenangkan. Semuanya akan terasa membahagiakan. Kenapa? Karena ia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia mendapatkan ruh hayatnya yang sejati, kehidupan yang sejati, itu apa? Ketika dirinya dekat dengan sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bisa melihat fakta dengan jelas bahwa apa yang menjadi pilihan dia itu mendatangkan keuntungan yang besar. Al-Imam Ahmad rahimahullah Subhanahu wa taala rahimahullah, ketika beliau didapatkan oleh para sahabatnya dalam kondisi letih, dalam kondisi sakit, sepulangnya dari menuntut ilmu dari sisi al-imam Abdurrazzaq As-San'ani rahimahullah, para sahabatnya mengatakan, wahai Abu Abdullah, sungguh engkau telah melelahkan, membebani dirimu dengan sesuatu yang sangat berat, sehingga engkau kelelahan dan engkau sakit. Apa jawaban beliau? Beliau tidak mengatakan, ya memang terlalu jauh perjalanan saya, bukan. Beliau mengatakan, hadza bijambi ma wajadna inda Abdurrazzaq qalil. Ini semua pengorbanan, semua penderitaan ini, kalau dibandingkan dengan ilmu yang aku peroleh dari Al-Imam Abdurrazzaq, maka sangat tidak bernilai, sangatlah ringan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, contoh lain bagaimanakah thullabul ilm dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, lau a'lamu rajulan huwa a'lamu minni bi kitabillah. Andai aku tahu ada seseorang yang lebih pandai, lebih berilmu, memiliki ilmu yang tidak aku miliki, tablughul matiyah, yang bisa aku tempuh dengan perjalanan mengendarai kuda atau yang lainnya, la dhahabtu ilaih, niscaya aku akan datang ke sana, niscaya aku akan berguru ke sana, niscaya aku akan datangi dia, walau harus menempuh perjalanan berbulan-bulan, asalkan masih bisa ditempuh dengan kendaraan, saya akan berangkat ke sana untuk mencari ilmu dari dia, menggali ilmu, menimba ilmu dari dia. Dan kalau kita pelajari dalam biografi para ulama, kita akan dapatkan buktinya bagaimana mereka thalabul ilm dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Irak, Irak ke Syam, hanya karena apa? Hanya karena satu hadis. Hanya karena satu hadis yang pernah dia dengar, yang sampai kepadanya diriwayatkan oleh fulan, namun karena dia ingin memastikan kebenaran hadis ini, dia berjalan dari Mekah, dari Madinah ke Syam, ke Palestina. Subhanallah. Perjalanan yang melelahkan karena membutuhkan satu bulan lamanya perjalanan. Kalau demikian mereka lakukan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu suatu hari mengutus budaknya Quraib kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Abbas tinggal di kota Mekah, Muawiyah tinggal di negeri Syam, di Palestina. Mengutus untuk satu masalah, satu hadis, satu riwayat. Subhanallah, betapa jauhnya perjalanan. Namun itu semuanya ringan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka mengenali ilmu, mengenali manfaat, keuntungan yang mereka dapat dari mendapatkan ilmu tersebut. Ikhwatul iman, inilah thalabul ilm, belajar berilmu, belajar mencari ilmu, belajar beramal, belajar berdakwah, belajar istiqamah. Inilah satu amalan yang sepatutnya kita pikirkan bersama dan kita upayakan bersama, agar waktu kita, masa muda kita, agar hidup kita bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah menyatakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha. Dunia itu terkutuk, mal'un, dilaknati Allah Subhanahu wa taala, dan semua penghuninya dilaknati. Illa al-ilmu wa ma walah, kecuali ilmu dan semua yang ada kaitannya dengan ilmu. Dalam riwayat lain disebutkan, illa aliman au muta'alliman wa mawalah, kecuali para ulama, kecuali para thullabul ilmu ta'allim, atau semua yang ada kaitannya dengan ilmu. Adapun selainnya itu, dunia beserta isinya itu mal'un, dijauhkan dari kerahmatan Allah, dijauhkan dari kerahmatan Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena dunia beserta isinya hanyalah akan menjadikan kita tersibukkan, menjadikan kita semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang tanpa didasari oleh ilmu, kekayaan yang tidak diiringi dengan ilmu yang cukup, hanya akan menjerumuskan kita dalam lubang kenistaan, menjauhkan kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis nyatakan, innamad dunya li arba'atu rajulin. Katanya, penghuni dunia ini hanya ada empat kelompok. Penduduk dunia ini hanya ada empat kelompok. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman wa mala. Kelompok pertama adalah kelompok yang paling mulia. Orang yang Allah beri ilmu dan harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Wa ya'rifu lillahi haqqahu. Wa yasilu bihi rahimah. Fahuwa bi asyrafil manazil. Kelompok pertama adalah orang-orang yang Allah beri ilmu dan Allah beri harta kekayaan. Karena dia berilmu, apa yang dia lakukan? Dia senantiasa bertakwa kepada Allah dalam urusan harta kekayaan, dalam urusan dunianya. Ketika dia mencari, ketika dia membelanjakan, semuanya dia senantiasa menjaga nilai-nilai takwa kepada Allah Azza wa Jal. Dia juga menunaikan hak-hak Allah dan juga menyambung tali silaturahminya. Ia tidak kikir. Ia tidak jadikan dunia ini sebagai tujuan. Namun ia jadikan dunia ini sebagai sarana menunaikan hak Allah. Sarana menyambung silaturahmi. Maka apa yang didapat? Fahuwa bi a'lal manazil. Orang ini, kelompok pertama ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang kedua, wa rajulun atahullahu ilman walam yu'tihi mala. Orang yang Allah beri ilmu agama, namun tidak Allah berikan harta kekayaan. Allah tidak luaskan, Allah tidak lapangkan harta kekayaannya. Fahuwa yaqul, karena dia berilmu, ia bertekad, ia memiliki semboyan, law kana limal, andai aku punya harta, la amiltu mithla amalih, aku akan meniru amalan orang pertama ini. Membelajarkan harta jalan Allah, menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung silaturahminya. Hadihi niyatu, inilah tekadnya, inilah niat yang ada dalam hatinya, benar-benar inilah niatnya, tidak ada lainnya. Tidak kamuflase, banyak dari kita yang kamuflase. Kalau saya punya harta, saya akan bangun masjid. Kalau saya punya harta, saya akan sedekah. Namun ketika punya harta, dia bilang, ini belum cukup. Ini masih diinvestasikan. Ini masih dikelola, dikembangkan. Nantilah kalau sudah berhasil. Sudah berhasil pun tidak dibelanjakan. Kenapa? Cukup segini saja. Ini masih perlu dikembangkan. Ini belum stabil dan lain sebagainya. Tidak sejujurnya, dia mengatakan, hanya impian, hanya lamunan, hanya khayalan, bualan belaka. Berbeda dengan orang yang betul-betul berilmu. Dia bertekad dan tekadnya itu tekad yang jujur dan tulus. Kalau dia punya harta, dia akan belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah niatnya, betul-betul niat yang jujur. Maka kata Rasulullah SAW, huwa biniyatihi fil ajri sawa. Orang ini berbekalkan niatnya yang jujur, bisa menyamai orang kelompok pertama, mendapatkan pahala yang sama dengan kelompok pertama, sehingga kedudukannya sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, atahullahu malan walam yu'tihi ilma. Orang yang Allah beri harta kekayaan, berlimpah ruah harta kekayaannya, namun Allah tidak berikan ilmu agama padanya. Fahuwa yatakhabbatu fih. Karena dia tidak berilmu, dia ceroboh dalam urusan ilmu, urusan harta, gegabah dalam urusan harta. Tidak menjaga batasan-batasan Allah, hudud Allah. Dia tidak menjaga syariat Allah ketika mencari harta. Wa la ya'rifu lillahi haqqah. Tidak menunaikan hak-hak Allah. Zakat dia tidak bayarkan, nafkah tidak dia bayarkan. Haji dia tidak tunaikan. Infak yang Allah tidak bayarkan. Wala yasulu bihi rahimah. Dia juga tidak menyambung silaturahminya. Tidak menyantuni karib kerabatnya. Huwa fahuwa bi akhbathil manazili indallah. Orang ini kedudukannya paling hina dina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadikan dia hina dina? Miskin? Bukan. Dia tidak punya harta? Bukan. Kekurangan makan, sakit terus-menerus, bukan. Yang menjadikan dia hina dina adalah harta kekayaannya. Harta kekayaannya yang menyebabkan dia, mengantarkan dia terhina dina sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang ketiga, warajulun lam yu'tihillahu ilman wala mala. Kelompok terakhir, orang yang tidak dapat ilmu, tapi juga tidak dapat harta, miskin, bodoh dan miskin. Apa yang dilakukan? Laukana limal. Dia bertekad, dia bersemboyan, andai dia bisa mendapatkan harta kekayaan. Andai dia memiliki harta kekayaan, apa yang akan dia lakukan? Dia akan meniru kelompok yang ketiga. La amil tu mithla amali fulan. Aku akan meniru. Saya kalau punya harta, saya akan ke Eropa. Saya akan berbuat demikian. Oh, saya akan beli ini dan beli itu. Saya akan lakukan ini dan itu. Saya akan datangkan ini dan itu. Semuanya adalah maksiat. Semuanya adalah dosa. Semuanya adalah amalan-amalan yang merusak agama Allah. Hadihi niyatu. Inilah niat dia. Tekad bulatnya dia. Dia tidak punya niat lain. Inilah semboyannya. Huma biniyati fil wizri sawa. Orang keempat ini berbekalkan dengan tekad bulatnya memikul dosa yang sama berat dengan yang dipikul oleh kelompok ketiga. Ikhwatul iman,